Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita masih membahas tentang kisah Jalut dan Talut. Kemarin ketika tentara-tentara Talut menyeberangi sungai, Talut sudah memerintahkan kepada tentaranya agar tidak meminum air sungai kecuali hanya satu teguan atau kecuali hanya satu cawuan. Ya. Tapi kebanyakan dari kalangan mereka justru meminumnya dengan sepuas-puasnya yang kemudian menyebabkan nyali tentaranya Talut ini lemah. Sehingga yang berangkat untuk terus menghadapi Talut dan menghadapi Jalut ini hanya sedikit. Tapi walaupun sedikit, Allah kuatkan hati mereka. Nah, sekarang kita lihat pada ayat yang ke-250 ketika sudah berhadapan antara Jalut dan Talut. Falamma barazu li Jalut wa junuti, dan ketika tentara-tentara Talut itu sudah berhadapan dengan Jalut dan tentaranya. Jalut adalah pemimpin yang zalim yang sudah kita bahas kemarin. Maka Talut dan tentaranya ini berdoa kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, tuangkan kepada kami sabron, kesabaran. Sabar di sini adalah sabar di dalam menghadapi musuh-musuh Allah ini. Sabar di dalam menghadapi Jalut dan tentaranya. Ya. Wasabit aqdamana, dan teguhkanlah atas telapak, dan teguhkanlah telapak-telapak kami. Telapak-telapak kaki kami. Kalimat wasabit aqdamana ini ditafsirkan oleh ulama, dan tetapkanlah kami ini, telapak kaki kami ini tetap menghadapi musuh, tidak berbalik ke belakang, ya, tidak lari ke belakang. Wansurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas orang-orang kafir. Nah, di sini menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, ketika kita ini menghadapi seluruh persoalan, apalagi persoalan-persoalan yang rumit, persoalan-persoalan yang kita ini tidak mampu atau kita mengalami jalan, belum ngerti jalan yang harus kita tempuh itu bagaimana, ini bisa kita bayangkan di dalam peperangan itu, Talut dan tentara ini dalam kondisi yang sedikit berhadapan dengan Jalut yang jumlahnya itu lebih banyak. Maka kalau hanya mengandalkan akal, kalau hanya mengandalkan kekuatan fisik, mengandalkan kekuatan otak, maka jelas ini Talut kalah. Tapi Talut dan tentaranya tidak begitu. Beliau mengandalkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah agar diteguhkan kesabaran. Kesabaran di sini tetap konsisten menghadapi peperangan. Dan yang kedua, tidak lari dari peperangan. Nah, ini mengajarkan kepada kita agar ketika kita ini menghadapi masalah, mari kita ini lari kepada Allah. Sambat kepada Allah. Tidak dengan kekuatan fisik atau tidak dengan kekuatan akal kita semata. Nah, ini. Wansurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas kaum yang kafir. Ya. Kemudian fahajamuhum, maka tentara-tentara Talut, Talut dan tentaranya itu bisa mengalahkan Jalut dan tentaranya biidnillah, dengan izin Allah tentunya. Ya. Kalau kemarin sudah kita bahas, kamin fi'atin qalilatin ghalabat katsiratan biidnillah. Nggih. Berapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan kambing fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidnillah. Ah, nggih. Dengan izin Allah. Maka waqatala Dawud, dan Dawud bisa membunuh si Jalut. Dawud itu, Dawud ini ya, ketika di dalam peperangan ini beliau masih seorang pemuda. Masih seorang pemuda yang kemudian nanti di dalam kisah selanjutnya, Dawud ini sesudah berhasil membunuh Jalut, Dawud ini dihadiahi oleh Talut dengan hadiah dia dinikahkan dengan anak perempuannya Talut, kemudian dia diangkat menjadi raja. Itu pertama, ya, sehingga di sini Allah menyebutkan wa atahullahul mulka, Allah memberikan kepada Dawud ini al-mulka, kerajaan. Dan bahkan nanti di dalam endingnya Dawud ini diangkat oleh Allah menjadi nabi yang terkenal dengan Nabi Dawud. Beliau punya apa, mukjizat-mukjizat ya, dari suaranya ya. Kemudian wal hikmata, dan al-hikmah. Al-hikmah di sini kefahaman. Jadi Allah berikan kefahaman kepada Dawud ini. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Dawud itu dari apa-apa yang dia Allah kehendaki. Di antara ilmu yang dimiliki oleh Nabi Dawud adalah bisa mengolah besi menjadi berbagai peralatan rumah tangga. Ya, jadi di masa itu Allah memberikan ilmu kepada Nabi Dawud, yaitu dengan dia diberikan kemampuan bisa mengolah besi sedemikian rupa, bisa menjadi peralatan-peralatan rumah tangga dan peralatan-peralatan perang. Ini. Itu kalimat wa'allamahu mimma yasha. Walaula taf'ullahin nasa ba'dahum biba'din lafasadatil ardh. Andai Allah tidak menghindarkan kepada manusia, maka sungguh sebagian mereka manusia itu akan berbuat rusak kepada sebagian yang lain. Ya. Jadi artinya bumi ini akan rusak kalau Allah itu tidak menjaga. Bumi ini akan rusak, akan terjadinya permusuhan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Tetapi kemudian Allah menjaganya, maka di sini walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin, akan tapi Allah punya karunia yang besar untuk sekian seluruh alam ini, ya. Nah, kemudian hal-hal yang perlu kita bahas selanjutnya di dalam perkara ini, ya. Pertama, kita ini diajarkan ketika kita itu menghadapi kesulitan, kita ini untuk banyak berdoa kepada Allah. Di antara doanya tadi adalah Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Imran itu ada Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kemudian di dalam peperangan ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khaibar. Nabi itu di dalam berperang itu mengobarkan semangat atau suara takbir, ya. Jadi saya bacakan di sini hadisnya, ketika mereka berhadapan dengan musuh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berhadapan dengan musuh, farafa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadaihi, maka Nabi mengangkat kedua tangannya, mengangkat tangannya sambil berteriak Allahu Akbar, ya, bertakbir Allahu Akbar. Nah ini di dalam salah satu apa perang gitu ya. Nah ini konon ya, konon pidato atau peperangan 10 November di Surabaya juga dikobarkan dengan suara takbir ini. Kemudian nanti bapak-bapak sekalian, ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Dawud itu tadi yang pertama itu wa 'allamna lahul hadid, bisa melunakkan atau bisa untuk memanfaatkan besi itu menjadi peralatan-peralatan rumah tangga. Kemudian yang kedua, dia ini bisa mengerti suara atau kehendak burung gitu nggih. Termasuk apa suara Nabi Daud itu menjadi punya suara yang merdu ini. Oke, sekarang tolong dibacakan pelajaran yang dapat diambil. Satu, orang yang dimasukkan dia terberat diri dan langsung bertolong kepada Allah, termasuk ketika menghadapi musuh. Ya, jadi ketika menghadapi musuh atau ketika menghadapi masalah, orang yang beriman itu tidak mengandalkan akal, tidak mengandalkan kekuatan fisik, tapi mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya. Bukan mengandalkan kekuatan harta, bukan mengandalkan kekuatan fisik, tapi mengandalkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari ini menjadi contoh buat kita, hendaknya kita ini setiap punya masalah, kita mengandalkan kekuatan Allah. Walaupun secara akal, secara fisik kita tidak mampu untuk menyelesaikan, tapi mari kita melibatkan Allah Ta'ala. Kita berharap pertolongan dari Allah Ta'ala ini. Dua, ya, banyak nggih cerita-cerita di dalam Al-Quran, bahkan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika di dalam perang Badar, ini jumlahnya sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak, tentunya dengan izin dari Allah Ta'ala. Ya. Jumlah banyak kalau sifat beraninya yang ada di dalam hati dicabut oleh Allah, maka yang banyak itu menghadapi sedikit itu juga kocar kacir. Ini. Tiga. Dalam berusaha kepada Allah, termasuk ketika berhadapan itu yang diandalkan adalah pertolongan. Iya, tadi tidak mengandalkan kekuatan fisik. Empat. Harus menggunakan kemampuan dan kekuatan yang ada untuk mencegah kemungkaran sebagai kewajiban ikhtiar. Iya. Jadi berserah diri kepada Allah itu adalah amal batin, tapi secara dohir ya tetap usaha. Walaupun usahanya ini secara apa istilahnya, ya, secara kasat mata ini nggak nalar gitu ya. Jadi misalnya kayak di Palestina, sing dihadapi tank lah. Kalau dulu ada istilah intifadah ya, dari Palestina itu hanya menggunakan lemparan-lemparan batu. Nah, ya. Kalau di dalam surat Al-Baqarah atau surat apa itu nggih. Ya. Jadi ketika tentara Nabi itu melempar nggih, ya, seakan-akan tidak sampai, tapi yang menyampaikan lemparan itu adalah Allah Ta'ala. Nah, ini. Jadi yang jelas bentuk tawakal itu kemudian tidak statis, tidak diam diri itu tidak. Tawakal itu adalah bentuk amalan batin, bentuk amalan zahirnya adalah ikhtiar. Jadi tawakalnya orang yang punya masalah ya tetap secara zahir dia tetap merampungkan masalah itu. Nomor 5, ada ayat-ayat lain tanda-tanda kekuatan dan keesaan Allah yang tidak berupa ayat-ayat Allah. Ya. Jadi ada ayat-ayat Allah yang tidak dalam bentuk kauliyah. Ayat-ayat Allah itu ada yang kauniyah, ya. Kauniyah itu ya gambaran-gambaran kita, gambaran-gambaran Allah yang diberikan kepada kita setiap hari. Itu justru lebih banyak daripada ayat-ayat yang tertulis. Ayat kauliyah itu ayat yang tertulis, kauniyah itu ayat-ayat yang secara kauniyah, secara visualisasi kita lihat secara nyata. 6. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, sudah banyak rasul yang diutus oleh Allah kepada manusia. Ya. Dia bukan satu-satunya rasul. Di sini ada kalimat wa innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad sungguh bagian dari orang-orang yang diutus. Jadi para rasul itu jumlahnya 300 sekian rasul ya. Kalau nabi bahkan 120 ribu sekian nabi. Begitu jumlah tepatnya saya lupa. Kalau nabi itu jumlahnya ribuan. Dan kebanyakan para nabi itu diutus dari kalangan Bani Israel ya. Kalau rasul 300 sekian ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah salah satu dari ratusan rasul yang ada. Walaupun beliau adalah rasul dan nabi yang terakhir, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi, tetapi nanti dengan belas kasihnya Allah, dengan rahmatnya Allah, Nabi Muhammad ini adalah orang yang pertama dan rasul yang pertama untuk masuk di dalam jannah, masuk di dalam surga. Karena memang Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Ya. Di antaranya sebutannya, disebut gelarnya ya ayuhan nabi, wahai nabi, begitu ya. Ya, demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Ya, saya kira cukup. Alhamdulillah.